kegampangan hidup sekali aja hanyar kita nah sekali ini rugi. Gabaikan istilahnya orang menampar sekali aja menyelupot. Neraka lamunnya kana surga. Coba behina ada kedua kali kebina sekali masuk habis. Munnya kada keluar lagi. Bapak keluar sekali kada masuk habis. Nah sekali aja behina sekali aja lamun diisi lawan nang kada bagus. Kepala mim pikir nang kada baik. Mata melihat nang kada baik. Telinga mendengar nang kada baik. Hidung mencium nang kada baik. Montong berpandang nang kada baik. Kemudian dada termasuk kaki lawan tangan, tangan dada ada situ geretik nang kada baik. Tangan ada pekerjaan nang kada baik. Parut isinya nang kada baik. Kemaluan kada baik. Kaki kada baik. Macam apa? Macam apa? Pada sesuai lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Napa nak ikuti Nabi? Nah, lamun hendak baik harus mempunyai guru. Man la syaikha lahu fasyaitan syaikhuhu. Siapa kada bisi nang memimpin? Arti memimpin itu melajari dan memimpin. Lamun melajari aja kada meuruk. Kambing dilajari kada diuruk. Sekarang hendaknya hendak berjalan ke mana? Kan kalau nyari uruk itu banyak dilajari, namunnya belayar berpada. Undak belayar, jelah tiga hari gigi. Nah jangan dustalah gigi, itu cuma bohong. Itu ngarannya tadi itu, tadi dilajari dan di. Jadi selama di pelayaran itu inya tetap diawasi. Atau ujar dokter kan ngalahkan itu dikontrol terus. Oleh gurunya. Lamun inya itu kadada, kada berpada. Di dalam inya belayar itu seakan-akan kada boleh lagi jamak dan puasa. Seakan-akan, tapi mau dipikir boleh. Kalau ditesau, kalau boleh itu. Sebab itu orang yang arahnya melarikan diri. Tajun. Jadi jangan bergerak berdiam kecuali izin daripada Mulabdi Mursus. Kalau izin sidin, kada mendengar lagi kita lawan telinga orang, kada mendengar lagi kita lawan muntung orang, kada lagi. Kada lagi. Kecuali pendapat orang itu sesuai dengan suruhan Syekh. Jadi kita tetap menurut Syekh. Kita berujur aja sama dan suruhan Syekh. Maka itu caranya. Namunnya kalau dapat menikah mau gimana hidup habis aja kalau tahu umur pembila habis. Nah lalu kemana tujunya kudrat kalau dapat nang pembila ini taluk itu dari bekas kemana tujunya segala mungkin. Jadi seluruh nang mungkin. Mungkin itu terbagi dua. Mungkin ma'dum, mungkin maujud. Lah, jadi kita ringkas saja sudah. Kudrat dan iradat berdiri kepada zat narannya yang menguasai dan menghendaki. Nang dikuasanya, dikehendakinya ini adalah benda. Nang kadada dan nang ada. Jadi apabila inya menghendaki nang kadada menjadi ada, maka adalah. Apabila inya menghendaki nang ada menjadi kadada, maka berjalanlah kudrat tadi meniadakannya. Contoh orang kawin bisa tetap kawinnya, bisa berpisah. Semua itu ta'alluq qudrah iradah. Nah, kalau orang sampai di sini ilmunya, maka tidak ada menyalahkan kedua belah pihak. Bukan salah bini, bukan salah laki. Ini udah qudrah iradah berjalan. Qudrah terus berjalan udah. Apa-apa. Demikianlah orang laki bini, apabila mati laki mati bini, ada menyalahkan dokter. Kalau orang sampai ilmunya di sini, kalau ini terdinding dari tauhid ini, banyak yang disalahkannya, bejurut yang disalahkannya. Tangkap lu sikong-sikong pulang, pada kebejurut itu kan. Nang menangkap siapa pulang nang menangkapnya. Nang menangkap ini salah juga. Siapa nang menangkap lagi pada Ajrail. Jadi guruku melajari adalah Abah dan Mimi. Nang ada kuasa ia meniadakannya dan menetapkan ada. Nang tiada kuasa inya mengadakan dan menetapkan di dalam tiada. Kalau ditetapkannya dalam tiada, berawasan kan ada. Ditetapnya ada, tetap seperti aras, ruh. Ya kan, diadakan dan ditetapkan, makanya pada hancur. Kursi, ruh, kolam, aras. Menerima hancur, tapi kan ada dikehendaki, maka tetap. Jadi kullu man alaiha fan itu nang dikehendakinya fan. Ada nang dikehendakinya fan seperti ruh, aras, kursi, lauhil mahfuz, kolam. Nang lima ini kada dikehendaki terus hancur maka tetap. Maka tetap. Nah, dalam kubur hancur perkataan. Ada nang dikehendaki terus hancur kurang hafal Quran. Ada hancur dalam kubur, dalam kubur. Berapa ikum di kampung kita sekumpul dengan Al-Quran? Ada kapan yang berkataan daripada yang sudah atau yang sudah kematian? Oh, yang menghafal Quran bisa kumpul apakah bertambah setahun-setahun yang menghafal Quran, apakah yang menghafal ini matian berkurang? Sedangkan di setiap kampung, setiap kampung perdu kipayah harus ada satu menghafal Quran. Kalau tidak, siksa dan beda turun kepada kampung itu. Jadi, kurang menghafal Quran itu wajib dibagi-bagi. Di mana kampung yang kada ada, anda kisi di sana. Di mana kampung yang kada, anda kisi itu dibagi-bagi. Dan harus menghafal Quran ini, jangan memilih. Beberapa gurunya yang memilih nyawa pindah ke sana ini, biar misalnya lo kalau kamu minta. Karena sifatnya orang itu seperti kamu minta. Bilang bahin kalau aja terus sebentahun pecah. Entah lu. Baru dikirim ke sana biarlah. Seorang kalau ngurus kamu minta, seorang ngurus. Bismillahirrahmanirrahim. Itu juga yang siang malam, siang malam, siang malam. Biar kalian makan asal mamam. Ini mempertahankan dana musibah turun di kampung itu. Diganggu misalnya kata dalam Al-Quran. Ambil orang Al-Quran sikong. Dia makan di sana. Ini supaya bahan yang janggut itu jangan sama saya berikus. Bela turun. Nah ini semestinya nang mau urus ini camat. Nang di atas camat apa pun tahu saya salah. Nang mau urus itu nang perdu kipayah, perdu kipayah. Nah, pemandian tiap-tiap kampung ada sih kong. Jangan sampai ada yang kada bisa memandiin yang berjual semalam. Ada ngelak aja, yang berjual sosa. Sekarangnya simburnya lawan. Banyak banget malam. Udah kering dia. Ya kan? Udah kering dia. Banyak banget, ini tak uyak. Itu mandi orang mati. Nah itu. Ini aturannya pemerintah ini ngurusnya nih. Ini mengangkat orang ini tuh. Jadi ngarangannya pemandian pemerintah. Atau kantor agama, ngarangnya pemandian kantor agama. Lamun nang pemerintah mengatur agama dalam urusan negara ini, diam sudah. Nah, itulah tugas-tugas kurang-kurang diangkat oleh rakyat. Bukan hanya untuk nang keduniaan semata, ada. Jadi jangan nangkrong, jangan nangkrong kalau merasa kurang mengaji, masuk ke fakultas. Ya kan? Supaya dapat kena upiah nambah bejulur kalinya. Nah pengaruhnya itu suwada apa? Wisuda. Wisuda. Nah, kalau kita mikirkan kita hidup zaman sekarang sebagai tugas risalah Rasulullah menyampaikan, maka banyaklah pikiran kita untuk mikirkan kita macam apa supaya bisa orang-orang apa murid-murid pemandi orang mati supaya di kampung-kampung dipecah, apa murid terus berhafal Quran, di apa murid terus supaya bisa apa mandi orang mati, apa murid terus supaya bisa menyembahkan orang mati, apa murid terus supaya bisa bertahlil di kubur macam doa Allahnya macam-macam. Nah itu di apa murid terus supaya ya bisa doa selamat di kampung-kampung itu supaya muridnya ini jadi menyenangkan itu di mana-mana kena jadi. Itu luas lalu wawasan jadinya. Ada kalau kata berpikir, utak mim ini, mim harus berpikir demikian. Menjaga keselamatan dan keamanan yang sudah diberi Allah Ta'ala. Istilahnya, menjaga kemerdekaan yang sudah ada. Jangan sampai dijajah oleh Yahudi atau Amerika. Yahudi dari semereng Amerika. Paham kalau itu kata? Jadi kalau orang tahu Amerika atau Yahudi, kada mau berhubungan. Walang tarba antara Yahudi. Yahudi itu anak merusak kita berumuran. Biar 100 tekenan di mustahinya. Jadi jangan sama sekali umat Islam berhubungan dengan Yahudi. Di bumbulinya berapa? Di sakitinya berapa? Dan Yahudi sifatnya hendak menjadi raja dunia. Mentaklukkan dunia. Sifatnya terkaburnya itu. Kau nutupan Yahudi. Kita tidak tahu. Diutanginya orang, duit nang haram. Siapa berutang rotinya, terpakai nang haram. Kemakan nang haram, macam-macam itu. Nah inilah lamun kita ada alim mau dibantu oleh Yahudi. Sedangkan bantuan itu haram. Hai umat Rasulullah, kasihanilah Rasulullah sekarang di dalam kubur, di dalam sedih, keadaan sedih. Marasi Rasulullah dalam kubur, dalam keadaan sedih. Kuasa mengadakan nang kadada, kuasa meniadakan nang ada, dan kuasa menetapkan nang tiada di dalam tiada, nang ada di dalam ada. Paham kah? Nah itu seperti jodoh, tuntung pandang sampai mati dua-duanya, ya kan? Ada kah itu? Ada nang dua hari aja. Habis itu semuanya berjalan berlaku ta'alluq qudrat irada. Oleh sebab itu orang-orang yang diberi Tuhan ma'rifat inya kada memikirkan masalah apa yang terjadi, apa yang tidak terjadi, itunya kada memikirkan. Sebab itu ujarnya urusan Allah Ta'ala, bukan urusan aku. Aku urusannya mengerjakan suruh melarang yang dilarang, karena aku ini adalah Buruh. Aku adalah buruh, mengerjakan suruh, menjauhi larang. Adapun macam-macam yang terjadi macam, aku ada empat maksudnya. Aku kode empat politik dan aku jangan dibawa ke politik. Sebab itu semua anak terjadi terjadi. Nah di sini jangan menggaduhi mencampuri urusan Allah Taala. Mengangkat kada mau empat, mengampihi pun kada mau diumpatakan. Kalau nya mengampihi diumpatakan nya, oh syaratnya mencampuri urusan Allah Taala. Lambat, menandak mampir, mengangkat urusannya sudah ada aja tu. Kenapa orang berpati menandak mampir gubernur misalnya? Kenapa dalam urus tu siapa? Siapa? DPR ada juga DPR yang urus. Ada satuan guru lagi. Ini DPR nak tingkat pituan guru-guru pituan apa? Mengapa gaji ini nampak sebulan nak tingkat pituan kurang lah? Sekalinya ada anak mengaji jadi mengaji bagus datang di sini dua kali minggu bagus jadi kita adalah menyampaikan yang baik lalu orang kena menerima sariklah lalu dapat musibah gara-gara menyampaikan yang halal haram sahabatannya haklan batil yang dipadakan lalu orang sarik di musuh orang macam-macam lalu kita minta bantulah lawan garus ikat kada kita udah tahu nang bersifat qadirun lawan muridun siapa bukan garus ikat garus ikat jangan diulalah. Banyak garing masuk rumah sakit siapa nampak cuman yasin itulah sudah ada harus kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala garing awal-awal. Asalnya kada dalam dari kuasa aja Tuhan membulikakan ke asalnya kada terulang baik ya Allah. Nah itu tak jadi kada gantar garing bisa berubah. Nah kalau orang belajar tauhid biasanya hubungannya ilmu mantik itu biasanya hubungannya tak. Jadi ada ngarannya untungnya kasihan aja lah aku tapi tahu aja bagi sama aja orang ikan tuh kalinya apalagi pagi sama aja ada ngarannya mukaddimah sugro ada kumro timbul natijah al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadith dua itu sudah wal-alam hadith bermula alam itu udah dikoreksi oleh utak dan mata telinga berubah-berubah ya kan. Ya kan? Asalnya bergerak balik apa? Kepada diam. Asal berdiam balik kepada gerak. Asalnya orang orang kita sarik, sekarang cinta. Asalnya cinta, sekarang sarik pulang. Memang kita alam itu bawa-bawa. Nah, kalau sudah bawa-bawa, tentu alam itu asalnya pada dia ngaran baru. Baru itu hanya raja. Baru hanya raja. Jadi hanya terus. Asalnya kada ada, lalu ada hanya terus. Kembali ke baru kada pulang, hanya pulang. Jadi hanya keduanya, ngaran mungkin hadis. Hanya. Bal alam hadis. Semua alam hanya. Nah, berarti hanya elok. Nah, sudah kata zaman. Kembali ke elokan, udah kelas 3 udah tauhidnya. Biasanya berdampingan dengan ilmu yang pemantik matinya kalau orang hendak belajar tauhid pemantik harus sama seimbang hasilnya surga di dunia. Nah, apa gak surga itu nyaman. kita saban sembahyang membaca inna sallallahu alaihi wasallam itu nyaman. Jadi kita nih minta nyaman, berdiri nyaman, duduk nyaman, melihat nyaman, guring nyaman, bahinak nyaman, dengar nyaman, pandar nyaman, makan minum berpakaian nyaman, nyaman depan buka nyaman, hingga nang nyaman sarap apa nyaman oleh kita an'am ta'ala yang menyuruh itu Tuhan. Menyamun minta nyaman ya Tuhan berbari nyaman. Kenapa diberi Tuhan nyaman indah? Masih ada jeruk nyaman enggak ambil nyaman bang sesuai doa. Bal alam hadis, alam itu hanyar, kebelah hanyar, elok, leenok, nyaman. Bagi orang yang sudah mengerti, marifat semuanya nyaman. Pandangannya sudah ke sana, ke jamal tadi, nyaman terus-terus yang saya katakan. Makan kalau biwak nyaman juga. Kalau biwak nyaman, makanan nyaman asal ada tempe. Tempe itu kan biwak. Tempe itu kacang. Ayo, jadi lamun diri tak diri nih masing-masing nambah iman menang mendapat musibah tenang aja sebab ini kudrat berjalan dan setiap alam lahar bisa berubah. Nah lamun sorong rahatan di bawah kena tunggu putaran ke atas. Nang di atas jangan sombong, tunggu putaran ke bawah. Ya kan? Menang di atas berputar ke atas lagi, nampak ada. Kalau kelihatan lagi, ya ampa udara. Nang di atas berdabau, nang di bawah akan naik. Atau di nyikuran, nang di kubur kan naiknya. Ya, ya ternyata yang arahannya itu gajah lalu kumpai, hancur. Nyaman enggak nara hidup melaki bini sama makrifatnya nyaman geger. Kadada sadarin salah menyalahkan kadada muskasih. Sa'iyah sakata, sakata sa'iyah. Ia nam jadi disuruh sama-sama muslim-muslimah menuntut ilmu makrifah. Gurunya si ikhung aja. Munnya dua kanan ini melajari kakirin. Melajari kakanan tarujok muridnya. Coba ikan motor ke dua, ini ke kiri, ini ke kanan, sama-sama bawa ulin, ulinnya panjang, ulinnya ngesampok pada rabah keduanya motornya. Itu misal bagi orang yang disi guru dua. Sikung bawa kemari, sikung bawa kemari, taruh juga kemarinnya. Cakep. Nah, orang bungul untuk ilmu darah, sakit hatinya, putus rasanya, asanya putus kan? Putus asa kan? Ada. Sebab Tuhan bersifat kudrat iradat ta'alluq kepada aku. Nang bungul bisa aja alim. Nang alim sombong lah. Ada. Ta'alluq kepada Tuhan bisa aja menjadi orang gila. Nang suge ada sombong bisa aja menjadi orang susah. Kapian. Nang susah ada putus asa bisa aja kasih tampak intan. Atau dikawini su intan nang banyak bis intan. Namun sudah kasih tulu ketawaan aja. Cocok lu punya. Ya kan? Bisa. Nang sakit ada putus asa bisa aja sembuh. Nang sigar jangan sombong, bisa aja langsung kalau kau pandai lagi. Nah ini kalau orang sudah tahu kudrat-kudrat ini, pasti inya itu takut dan berdoa. Sebab kudrat takut, ya kan? Kudrat berdoa. Semalam ada juga, semalamnya. Takut dan berdoa. Karena mentersaut tak, khauf dan raja. Khauf takutan, raja, marah. Hantar cokol rasukannya kan. Masya Allah. Dasar dulu sempat 20. Wallah subhanahu wa ta'ala ala. Setahli di beli. Bismillahirrahmanirrahim. Fikirlah. di mana saya sekarang? Au fa'ala salasata af'alin mutawaliyatan. Atau ia mengerjakan akan tiga perbuatan berturut-turut. Bi anla yu'adda urfan kullun minna muqati'an amma qablahu. Dengan bahwasanya kada dibilang secara huruf. Nah, huruf itu kan kebanyakan ulang. Satu daripadanya, daripada si af'al tadi terpisah daripada nama dahulunya. Itu nama berturut-turut itu kan tiga perbuatan nama berturut-turut, bukan membahalat. Kasalah si khotawatin seperti malangkah berturut-turut tiga kali. Tiga kali nalikah betul-betul batal sembahyang. Lamun melangkah sekali bermendak, melangkah pulang sekali bermendak, melangkah sekali bermendak boleh. Nah ini terpakainya waktu imam batal. Imam batal, apabila batal imam bakal pinggir. Apabila imam bakal pinggir, lalu nang di step pertama ini maju ke bujur imam tadi. Caranya maju, melangkah selangkah, batalkan dulu. Sebelah batis, bantar hanya sebelah batisnya naik pulang. Lamunnya kada cukup, naik pulang gini, bantar pulang sampai kepada pas. Lalu nang di step yang kedua, naik menapali step yang pertama, belangkah kait juga sampai ke ujung sana. Itu caranya. Sembahyang model locon ini. Tapi bujur-bujur agama artinya Allah Ta'ala, urusan Allah Ta'ala ini. Jadi yang dikhawatirkan ini, imam ini kalau terjadi kudrat kudrat tadi, terjadi imam mengaruh misalnya karena setrok, kan musimnya nih, musim setrok darah tinggi musimnya, apalagi amalan dana sudah memakan nang masing-masing itu amalan darah, masing kelotok di makanan. Bila nang uyah itu kata ujuban hobi banget. Menangkan masin itu hobi. Pasal masin itu sepiring. Bang makan menyakan masin, aduh sepiring harus sudah habis. Coba hati-hati kemlah. Aturan Allah Ta'ala itu masin boleh aja, tapi jangan banyak. Masam jangan banyak. Manis jangan banyak. Dan ini manis banyak juga. Masalah manis itu ya Allah. Tape manis. Bingkak manis. Kalau manis manis saja. Anu nang buah pulang itu nak pengalaman juga. Es buah apa? Es buah manis. Sirup manis. Gula sekar manis. Roti adalah roti manis. Nah dia ambil pulang loh apa? Susu. Susu manis juga. Gula pulang di atasnya. Coba hanya ditangkup di atasnya potongan roti. Roti bertangkup namanya. Dunia dan langit dan bumi bertangkup. Manusia di tanahnya dimakan oleh bujur. Mbak ada taro aja ya. Kita tahu yang manis. Kali manis, kali manis. Habisannya iya, kenapa mata belajar katara? Nah, diperiksa, lantaran gulanya tinggi. Kenapa ginjalnya rusak? Gulanya tinggi. Kenapa jadi luka kalau mau baik buruk? Masalah batu Sunda, gula tinggi. Apa menang amalan benar? Pamanis, pamanis tu ada bagus kalau pamanisnya aja. Pemanis benar aja, ya kan mesam pemanis harus ada kerja. Mesam pemanis nggak ada bagus benar. Nyatakanlah. Jadi orang menjual gula kata payu benar. Menjual lombok, menjual asam, menjual uyah. Orang menjual uyah itu dan ujungannya orang menjual uyah adalah dapat masin. Kalau orang bisa perokok, ujungannya, tapi bungkaras. Kalau orang gula lapat, ujungannya dua lipat. Daunnya, menjual ulin, ujungannya, kalau dia putarkan, ujung ulinan, meligar gajah putarkan. Aduh, ikam kena belajar tauhid kena tahu tau maknanya ujung-ujung-ujung tu nada apa tu ujung-ujung tu. Ujung ulin jangarnya apa? Ulin juga. Berujungannya ulin juga. Ujung lapat daun juga. Nyambat. Nah itu biar berpisah dari lapatnya ujung lapat jangarnya. Hati-hatilah kalau imam nak berujur apa? Anu, lamun takana imam bata nang di belakang imam pada bisa. Nang di kanan ya, maju. Nang di kanan maju. Majunya di mana? Di hadapannya. Asal lindu apa asal apa namanya itu? Ini yang di belakang batis minat malamnya ta. Tumit asal tumit aja kita lawan menang sesamaan asal di sep pertama kada bulu tumit kita daripada tumit kawan jadi ya sudah lalu gawiannya kita menurut apa gawi kita juga gawi yang menggantinya mungkin inya balum baca patihan lo cepat dehanya kalau bang imam baca surah inya balum baca patihan lalu baca surah ay patihan seorang mana. Jadi matinya jarku sebaiknya nang sembahyang bisa pertama lawan imam kunang alim pikir kori ulang amun alim kada kori kada usah bisa pertama di belakang imam kasihan kalau pina kudrot kudrot berjalan imamnya terkantut undara terkantut ya imam bampihan ya kita bahasa jangan di belakang akur jangan lainan. Imam sembahyang bakunat ya Allah anu sunah membunga ya kada besar batal bayang sana.